نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار Ikhwati fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, berkat dan nikmat yang diberikan pada kita. Kemudian salawat salam bagi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana umat Islam di sebuah pulau yang mayoritas Hindu itu begitu antusias di dalam mempelajari agama Islam. Lalu bagaimana kita yang mayoritas Muslim? Apakah akan kalah dengan mereka? Sehingga jarak tempuh perjalanan dari Denpasar ke Singaraja yang antara 2,5 sampai hampir 4 jam pulang pergi itu tidak terasa. Ya, terasanya sudah sampai di Bandung lagi. Sampai sekarang. Tapi sana karena melihat para ikhwan dan akhwat yang bersemangat dan juga tim yang ternyata hanya segelintir orang, ya, yaitu tim Bali Mengaji itu begitu solid di dalam mendakwahkan sunnah dengan berbagai karakter yang berbeda, ya. Dan namanya manusia pasti berbeda. Yang penting ada saling memahami dan saling melengkapi. Baik, kita jangan seperti kerupuk, tapi jadilah seperti biji. Kalau kerupuk kena air, lempem. Kalau biji kena air, tumbuh. Jadi kalau ada hujan, harusnya semakin semangat. Ya, kecuali kalau antum anti air. Ya, artinya tidak boleh kena air nanti hari itu. Takut mungkin luntur atau mungkin seperti garam melebur, ya. Tapi saya yakin tidak ada. Pada pembahasan pada sore hari ini kita akan membahas selanjutnya dari rukun iman, yaitu al-imanu bil malaikah. Al-malaikatu 'alamun ghaibiyyun makhluquna 'abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Khalaqahum Allah ta'ala min nur wa manahahum al-inqiyad at-tama li amrihi wal quwwata 'ala tanfidhihi. Malaikat adalah alam gaib yang diciptakan. Karena alam gaib yang terciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, yang gaib lainnya adalah diciptakan makhluk semuanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sedikit pun sifat-sifat rububiyah ataupun uluhiyah. Ya, jadi malaikat tidak bisa menciptakan, malaikat tidak bisa memelihara kecuali perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak memiliki apapun. Dan malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Dan Allah anugerahi mereka ketaatan yang sempurna. Jadi malaikat itu asal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala langsung melaksanakan tanpa pikir-pikir. Lain dengan manusia. Banyak alasan. Ya. Inqiyad at-tam wal quwwah 'ala tanfidhihi, dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Karena kalau manusia, di antara manusia ada yang punya ketaatan yang sempurna atau ketaatan yang penuh, tapi tidak punya kekuatan untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, ada orang yang ingin melaksanakan tahajud seperti Nabi SAW, ya. Contohnya Nabi itu kan dalam sebuah riwayat sholat membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat sampai habis, lanjut dengan An-Nisa sampai habis, lanjut dengan Ali Imran sampai habis. Siapa yang sanggup? Ya, mungkin taat, tapi belum tentu sanggup. Tapi kalau malaikat ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, dan tidak akan bangkit sebelum disuruh bangkit, punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Itu adalah salah satu keistimewaan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19 sampai ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sombong, tidak membangkang untuk beribadah kepadanya dan juga tidak berkeluh kesah. Ya. Kalau kita subuh contohnya, salat subuh. Nah, ini paling istimewa salat subuh ini. Dibangunkan, masih dingin. Tadi malam baru hujan. Atau tadi malam baru selesai tugas jam 1. Memang siapa yang suruh? Ya. Kok nyalahkan Allah? Manusia pun berkeluh kesah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa merasa bosan. Kalau kita, kebanyakan manusia berdendang-dendang sampai 2 jam, 3 jam tidak bosan, tapi baru suruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, baru 20 kali sudah hitungannya lupa. Kenapa? Karena tidak konsen atau sudah merasa lama. Tapi kalau perbuatan bid'ah tidak terasa, ya. Wow, sampai mata 1000 kali, 2000 kali, 4400,5 kali, ya. 0,5, ya. Ya, kalau mau buat bid'ah jangan tanggung, ya. Sekalian saja 0,5, 0,25 gitu. Wa hum 'adadun katsirun la yuhsihim illa Allahu ta'ala. Jumlah mereka itu sangat banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin tahu jumlah malaikat? Silakan bertanya kepada Allah, tapi bagaimana caranya? Ya, tidak ada yang tahu. Yang jelas banyak. Wa qad tsabata fi sahihain min hadis Anas radhiyallahu anhu fi qisati al-Mi'raj anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fi as-sama'i yusalli fihi kullu yawmin 70 alfan malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'raj, atau apa itu Mi'raj? Mi'raj telah naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha. Disebutkan bahwasanya Nabi diangkat sampai ke Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya para malaikat, kiblatnya penduduk langit. Kalau di dunia, kiblatnya adalah Ka'bah. Disebutkan bahwa di langit setiap hari ada 70 ribu malaikat, ya, yang sholat di Baitul Ma'mur. Jika mereka sudah keluar, tidak akan kembali lagi. Artinya bergantian terus setiap hari 70 ribu. Berapa banyak? Saya tidak seru menghitung, ya. Bayangkan pun kita tidak sanggup. Itu sejak kapan itu? Kalau sejak Nabi Mi'raj saja sudah 1437 kali tambah berapa tahun lagi? Tambah 13 tahun lagi ya, tambah 13 tahun lagi. Itu sudah sekian kali 360 hari tahun Hijriah. Ya. Atau dihitung dari sejak zaman Nabi Adam. Oh, zaman Nabi Adam malaikat sudah ada. Berarti sudah ada waktu itu. Baitul Ma'mur kalau malaikat sudah ada. Kemungkinan besar dan seperti itu. Berarti sangat banyak jumlahnya. Ya. Makanya orang yang tidak takut terhadap malaikat itu adalah orang yang imannya lemah. Kenapa? Malaikat itu banyak, lebih banyak dari kita dan jelas pasti lebih besar dari kita. Ya, kalau bandingannya dengan Nabi Adam saja, Nabi Adam alaihi salam kan 360 hasta atau 30 meter tingginya. Ya, kalau kita akal-akalkan, walaupun akal kita tidak sampai ke situ, anggap saja malaikat seperti itu besarnya. Kali 70.000 setiap hari yang sholat, berarti Allah Subhanahu wa taala apakah masih menciptakan malaikat? Wallahu a'lam. Itu masalah gaib. Jangan bertanya-tanya yang tidak. Tidak, ya. Yang penting ada. Berapa jumlahnya wallahu a'lam, masih diciptakan wallahu a'lam, kapan matinya wallahu a'lam. Selesai. Jangan mikir yang berat-berat. Masih banyak yang bisa dipikirkan lagi, ya. Wal iman bil malaikati tadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada malaikat itu mengandung atau mencakup empat perkara. Pertama adalah beriman terhadap keberadaannya. Pasti semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti beriman bahwa malaikat itu ada. Ya. Yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui. Dan juga beriman dengan mereka atau dengan para malaikat yang kita tidak ketahui namanya. Secara apa? Secara global ya, secara keseluruhan. Contoh yang kita ketahui namanya siapa? Jibril. Ya, kalau Jibril itu kalau di Mesir setiap tanggal 27 Ramadan dikejar-kejar imam masjid. Suaranya bagus, Kiroha Ashraf, pernah juara dunia ya. Syekh Muhammad Jibril. Bukan malaikat Jibril. Suaranya bagus, silakan cari. Ya. Syekh Muhammad Jibril, bagus suaranya dan bacanya juga bagus. Pekerjaannya adalah pengacara. Pengacara Kiro Asroh ya. Yang ketiga, beriman dengan sebagian sifat, dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Ya. Beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Contohnya Jibril sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah melihat sifat Jibril sesuai sifat aslinya diciptakan, yaitu dengan 600 sayap yang memenuhi ufuk, memenuhi cakrawala. 600 sayap. Ya. Antum jangankan melihat malaikat dengan 600 sayap. Melihat bapak kita saja belum tentu kuat. Antum itu, saya juga. Ya. Waqad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Kadang-kadang malaikat itu berubah menjadi seorang laki-laki dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi, kepada para malaikat, kepada para sahabat ketika bertanya tentang tiga hal, ya. Datang entah dari mana-mana. Kepalanya sangat putih, rambutnya sangat rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak terlihat bekas perjalanan, tidak juga ada yang mengenal. Tapi sahabat waktu itu semuanya terpesona. Maksudnya itu terpesona. Ya. Diam, tidak ada yang berani bertanya. Padahal apa? Padahal datang langsung menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Kira-kira kalau manusia biasa itu sopan tidak? Dan biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat yang begitu tidak panjang cerita, langsung ditarik. Tapi itu diam. Kenapa? Karena itu wibawa malaikat Jibril alaihi salam walaupun dalam bentuk manusia. Kenapa berbentuk manusia datang kepada Nabi SAW waktu itu. Karena Nabi di tengah-tengah malaikat, di tengah-tengah para sahabatnya. Apakah yakin para sahabat akan kuat melihat malaikat Jibril itu aslinya, sedangkan Nabi pun bergetar melihatnya. Ya, padahal Nabi adalah lelaki paling kuat sedunia. Ya. Bertanya tentang apa? Tentang apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, kemudian sodakta, kamu benar. Itu bukan tanya, tapi ngetes. Ya, ngetes. Kalau bukan malaikat itu sudah sudah tidak beradab, tapi malaikat utusan Allah. Dan tujuannya bukan bertanya kepada Nabi, tujuannya adalah apa? Mengajarkan sahabat yang ada di situ. Ya. Tapi antum jangan coba-coba praktekan itu ke dosen ya. Ingin mengajarkan teman-teman sekelas, tanya ke dosen. Pak, kata, kalau sepertinya ada virus ini, kalau begini gimana Pak? Itu. Oh, ini cara matanya bla bla bla bla bla. Bapak benar, insya Allah langsung dapat E. Ya. Jangan praktekan. Yang keempat, kita beriman dengan tugas-tugas mereka yang kita ketahui, yang mereka lakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat itu tidak ada namanya ibadahnya dimodifikasi ya. Tidak seperti kita. Kita ibadah suka modifikasi. Disuruh bertahlil kepada Allah, jadi tahlilan ya. Beda dua hal itu. Atau kemudian saya pernah ada seorang teman mengupload Al-Quran yang ada di masjid-masjid, pas dibuka leceknya pas satu surat saja, yang lainnya masih bersih. Surat apakah itu? You know what ya, tidak perlu disebutkan. Nanti ada yang tersinggung nih. Mungkin saya. Apa? Kalau yang itu, mungkin antum yang leceknya cuma Al-Kahfi aja. Seminggu sekali baca Al-Kahfi, soalnya tidak baca. Ayo. Ada yang begitu. Ya. Sama saja dengan mereka kalau begitu. Apa bedanya, ya? Cuma antum berdalil tapi sama-sama malasnya. Ya. Ya, contoh tugas. Pertama Jibril, yaitu yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Dulu pernah ada yang bertanya, kalau demikian malaikat Jibril sekarang ini nganggur ya, katanya. Kan sudah tidak ada nabi dan rasul. Itu pertanyaan yang kurang ajar. Ya. Itu kan salah satu tugas yang kita ketahui. Yang kita tidak ketahui lebih banyak lagi. Jangan tanya-tanya. Gaib itu. Ya. Jangan bertanya yang gaib. Kalau masalah yang gaib itu, kalau diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita imani. Kalau tidak, jangan tanya-tanya. Berarti tidak penting buat kita. Coba apa pentingnya kita tahu tugas Malaikat Jibril sekarang apa? Apa pentingnya? Mau kasih gaji? Ya? Mau ikut bantu? Kan tidak. Ya? Tugas kita sudah banyak dan masih yang banyak terbengkalai dan lalai. Ya? Sedangkan antum saja nanti kalau sepertinya sudah bekerja di kantor contohnya, punya tugas masing-masing. Tanya ke rekan kerja, tugas antum apa? Tugas kamu apa? Tadi. Sedangkan tugas kita segini belum selesai. Kira-kira kena omel enggak? Ya. Seperti itu. Ya usah tanya-tanya tugas Malaikat Jibril sekarang alaihi salam apa? Yang kedua, Mikail al-muwakkalu bil qadari aw bil matari wan nabat, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Nah, hujan. Ya. Dan juga untuk menumbuhkan tanaman. Apakah Allah tidak bisa? Bisa, saya bilang tidak bisa. Tapi Allah memberikan tugas kepada malaikat-malaikat untuk menunjukkan kekuasaannya saja. Allah tidak perlu bantuan itu. Ya. Tinggal Allah bilang turun, hujan turun. Hujan, tumbuh. Tua kamu, mati kamu, bisa. Selesai. Ya. Kemudian Israfil. Israfil itu yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Ya. Berapa kali? Tiga. Apa saja tiga, kapan saja tiga itu? Tapi ada yang ada pendapat lain yang bilang. Ya, yang pendapat tiga apa, apa lagi? Ketika untuk nikah. Pertama ketika kiamat. Yang kedua untuk dibangkitkan. Ya. Apa yang pertamanya ketika meniupkan aroma sehingga apa namanya? Melewati ketiak umat Islam yang orang punya iman sedikit pun kemudian meninggal dunia semua sehingga tinggallah manusia-manusia terburuk yang akan menyaksikan malaikat. Tapi saya tidak bisa meyakinkan itu ya. Yang ketiga, nah ini yang sering salah kaprah adalah malakul maut yang diberi tugas untuk mencabut ruh ketika orang mati. Kalau kita sering mendengarnya dari dulu, saya juga sama, itu namanya apa, Izrail, sampai ada kemudian nasyidnya, bila Izrail datang memanggil badan terbujur di pembaringan dan selanjutnya. Ya. Tidak ada nama Izrail di dalam ya, di dalam apa? Di dalam hadis dan apalagi Al-Qur'an. Mungkin di dalam Israiliyat. Ya. Tapi yang namanya Israiliyat, Nabi SAW bersabda, la nukadzibuhu, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Artinya sudah jangan dipakai. Begitu. Ya. Ya, kemudian juga ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaga neraka. Ya, yaitu khazin an-nar. Khazin an-nar itu kalau khazin dalam arti secara bahasanya adalah yang menyimpan. Ya, artinya yang memasukkan orang ke neraka. Seret, seret, seret. Tidak akan ada yang bisa lolos. Ya, tidak akan ada. Contohnya juga adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga janin dalam rahim. Ya, kemudian juga malaikat yang diperintahkan untuk apa namanya? Untuk meniupkan ruh. Malaikat yang diperintahkan untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, susah dan sengsaranya. Susah dan senangnya. Susah dan sengsara. Kapan bahagianya? Susah dan senangnya. Bahagia dan sengsaranya. Ya. Juga termasuk malaikat yang apa namanya? Diperintahkan untuk mencatat amal-amal kita. Ya. Setiap kita mempunyai dua malaikat di kiri dan tengah. Kanan. Saya ingin tahu antum konsentrasi tidak setelah kehujanan. Ya, kemudian malaikat yang diperintahkan untuk bertanya ketika kita sudah di kubur. Pos kan ditanya tidak? Tidak. Belum. Ya, bagaimana malaikat akan bertanya kepada kita dan kalau kita ditanya pun kita lari. Kenapa? Kan tidak terlihat. Ya, kan tidak terlihat kan? Antum kalau mendengar suara yang tidak terlihat masih bertahan tidak? Di kampus contoh malam-malam gitu kan? Sedang apa deh itu deh lihat kiri nggak ada nanti kan bacakan lagi belum selesai ya deh lihat lagi nggak ada kira-kira tutup laptop tidak ya makanya ditanyanya nanti di alam kubur tanya tentang berapa tiga saja tiga yang merupakan rangkuman dari kehidupan kita di dunia rangkuman dari amal-amal dan keimanan kita selama di dunia. Berapa banyak titel yang kita punyai? Profesor, doktor, LC, MM, MK, MHI, MPD, MBR, ya. Kita punya itu semua. Itu ketika dikubur tidak berguna. Yang akan ditanyakan hanya tiga, man rabbuk, waman dinu, wamadinu. Terus? Dan siapakah lelaki yang diutus di tengah-tengah kalian. Ya. Itu yang tanya. Dan tidak bisa dicontek. Walaupun kemudian ditempelkan di jidatnya sini contekannya dengan multi bahasa, tetap tidak akan bisa. Walaupun ditunggu di atas, ya, sekarang kebiasaan kan begitu ya, habis kubur gelar tikar. Wahai Fulan bin Fulan, jika ada bertanya siapakah Tuhanmu, jawab Tuhanmu ku adalah Allah. Saya pernah tanya. Setelah itu saya tanya, Bapak ini ngajarkan siapa? Gitu. Ngajarkan mayit dia enggak akan dengar, saya bilang gitu. Enggak, ini peringatan buat kita semua. Lah kalau berikan tausiah di masjid Pak, bukan di kuburan, saya bilang. Bingung kan akhirnya? Nah, itu kita kasihan ya kepada mereka yang seperti itu. Jangan benci. Karena kasihan maka kita dakwahi. Baik. Iman kepada malaikat menghasilkan beberapa buah yang agung atau mempunyai nilai-nilai yang agung. Pertama, dengan beriman kepada malaikat maka kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Ya. Dengan kita iman malaikat kita tahu bahwasanya itu Allah itu sangat maha agung, maha kuat dan maha kuasa. Kenapa? Fa inna 'uzmatal makhluqi min 'uzmatil khaliqi. Karena keagungan makhluk itu menunjukkan keagungan yang menciptakan. Contohlah smartphone. Smartphone apakah mungkin yang membuatnya itu stupid people? Tidak, ya. Smartphone kemudian dalamnya stupid inside, kan tidak kan? Intel inside, ya. Sesuatu yang diciptakan indah, maka orang punya gambaran yang indah. Sesuatu yang diciptakan luar biasa, maka yang menciptakan luar biasa. Malaikat itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Bisa menurunkan hujan. Bisa meniupkan ruh, mencatat amal-amal kita. Itu luar biasa itu. Berarti kan tidak pernah tidur. Ya, tidak pernah tidur. Tidak pernah istirahat. Antum begadang 3 hari 3 malam coba apa yang terjadi? Ya. Pasti akan minta bantuan ke sana sini lontong-lontong ya. Ya minta dibelikan lontong, kare. Kemudian yang kedua, syukrullahi taala ala inayatihi bi bani Adam. Kita dengan beriman kepada malaikat kita bersyukur kepada Allah yang telah menjaga manusia dengan adanya malaikat. Ya. Kalau tidak, yang kita dengarkan itu bisikan-bisikan setan semua. Ya. Tidak akan ada bisikan-bisikan baik. Wah, bayangkan ya. Sedangkan ada malaikat bisikan baik saja kita masih sering dengar, sering ikut yang bisikan yang buruk, apalagi tidak. Ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas atas adanya malaikat yang mencatat amal kita sebagai bukti bahwa kita sudah beramal. Ya. Walaupun Allah sebenarnya punya bukti, tapi kan manusia perlu itu. Allah tidak butuh. Ketika Allah mengutus malaikat untuk mencatat amal-amal kita, itu karena kita yang butuh. Allah tidak membutuhkan. Butuh apa? Butuh sebagai bukti. Allah butuh bukti? Tidak, Allah punya bukti sendiri. Allah sebagai saksi sendiri pun sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Ya, tapi kita yang butuh. Makanya ketika intansurullah yang surkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kita itu butuh menolong agama Allah. Allah tidak perlu ditolong. Agar apa? Agar Allah menolong kita, maka kita tolong agama Allah. Ya. Kita ibadah kepada Allah, apakah Allah butuh ibadah kita? Kan tidak. Tapi kita butuh untuk beribadah kepada Allah, agar apa? Agar Allah meridhoi kita. Dan dengan ridhonya, maka Allah memberikan rahmat kepada kita, lalu masukkannya ke dalam surga. Seperti itu prosesnya. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Kita cinta kepada malaikat atas ibadah yang mereka lakukan. Ya. Sebagai orang beriman kepada Allah, maka kita cinta kepada siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para malaikat yang ibadahnya itu tanpa batas. Ya. Malaikat ibadahnya tanpa batas dan tanpa kecuali. Dan kita pun cinta kepada orang-orang, pada manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sepertinya ada di antara kita melihat kawan kita rajin pergi sholat ke masjid, kemudian kita merasa ada sedikit dengki, tidak suka, banyaklah beristighfar. Berarti hati kita ini masih kotor, iman kita masih perlu dipertanyakan lagi, ya. Kemudian kita lihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh kedua imam tersebut. Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al awwala fal awwala fa idza jalasa al imamu tawwu as-suhufa wa ja'u yastami'una dhikra. Jika hari Jumat tiba, maka di semua pintu masjid duduk malaikat yang mencatat siapa yang datang pertama dan terus-terusnya. Ya, kalau di sini ada dua, berarti di situlah malaikat duduk. Ya. Tapi ketika imam sudah duduk, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan duduk. Ya. Ditutuplah catatan tersebut dan malaikat berpaling menghadap imam untuk mendengarkan khutbah. Berarti tidak dicatat lagi orang yang datang setelah azan. Berapa kali kita tidak tercatat? Kalau tidak tercatat, kira-kira sah tidak Jumatnya? Sah. Ya, cuman ada kemungkinan besar tidak berpahala. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, seperti itu. Karena tidak ada catatan malaikat. Baik. Semua tadi ya, ada juga ayat-ayat yang menunjukkan adanya malaikat. Contohnya surat Fatir ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'alal malaikata rusulan uli ajnihatin matsna wa tsulatsa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Kalau mendengar matsna wa tsulatsa wa ruba' itu, Arsy langsung tersenyum. Ya, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal 50, wala taro id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan jika engkau melihat ketika orang-orang kafir dimatikan oleh malaikat dengan apa? Dengan memukuli wajah-wajah dan adbar. Adbar itu ini. Ya. Kalau ini al-zhar, punggung itu. Adbar itu adalah ya bawah punggung. Saya tidak tega menyebutkannya dalam masjid. Ya. Itu pokoknya. Ya, dipukuli. Atau bisa juga semuanya ini dipukuli oleh malaikat. Itu menunjukkan bahwasanya malaikat itu adalah ada. Antum dipukuli saya, kira-kira sakit tidak? Kalau tidak percaya, silakan coba. Bagaimana kalau pukul malaikat? Masih mau mencoba menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau suatu saat antum ingin berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil korek api. Hidupkan, bakar. Kira-kira bisa tidak sampai habis korek api itu antum tidak menangis? Padahal korek api itu termasuk api yang paling dingin di dunia. Jangan pakai bensin Zippo begini, enggak usah. Itu sangat panas. Korek api saja begini, tanpa menangis, tanpa berteriak, sok jaim begini, bisa. Bagaimana dengan neraka? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, beriman pada kutub. Kutub itu jamak dari kitab, itu kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat bagi manusia, ya, dan juga sebagai hidayah atau petunjuk bagi mereka sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi yang maksud kitab di sini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai apa? Pertama sebagai rahmat, kedua sebagai petunjuk, ketiga untuk membimbing mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Umat Islam tidak pernah sengsara kecuali karena jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqatan. Ya. Wasa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina, tapi kemudian dimodifikasi, dibulak-balik macam sebutlah namanya ukhuwah. Ukhuwah itu adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan itu bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah syahwatiyah. Saya anggap sebagai adik sendiri, adik dari Hong Kong, dari Baghdad. Ya. Tidak ada itu. Ya. Hanya ingin mengingatkan saling mengingatkan perbaikan, contohlah ada antum ya, ingin mengingatkan adik kelasnya keperbaikan. Ukhti, betapa cantiknya kalau anti memakai jilbab. Coba antum begitunya kepada janda anak 5. Mau enggak? Yang sudah umurnya 47 tahun gitu. Kirim begitu. Berani enggak? Enggak kan? Kecuali kalau kaya mungkin. Modus juga akhirnya. Kenapa? Kalau mau itu ya, kepada sesama laki-laki. Ingatkan itu. Kembali ke sini. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Pertama, beriman bahwa kitab Allah itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ya, yang masih murni hanyalah Al-Qur'an. Tapi yang lain yang namanya kita ketahui, yang kedua disebutkan. Yang kedua adalah beriman dengan kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Ya, seperti jelas Al-Qur'an. Kemudian Taurat yang turunkan kepada Musa, Injil turunkan kepada Isa, Zabur turunkan kepada Daud. Dan kita beriman kepada kitab-kitab lain yang tidak kita ketahui namanya. Kenapa kita tidak ketahui? Karena tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu tanya-tanya, bawel. Ya. Manusia suka gitu kan? Itu adalah warisan dari Bani Israel. Yang tidak ada ditanya, yang ada tidak dikerjakan. Ingat kisah Bani Israel yang apa namanya? Yang suruh nyembelih sapi. Coba kalau sembelih langsung aja sapi. Sapi betina. Selesai itu, tapi nanya seperti apa, warnanya bagaimana, gimana. Akhirnya mempersulit diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum." Jangan banyak bertanya tentang satu beberapa segala hal. Karena apa? Jika kalian tahu malah kemudian membuat kalian susah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas innallaha fardhu alaikumul hajj. Ya wahai manusia, sungguhnya Allah sudah mewajibkan kepada kalian haji. Kemana ada yang bertanya? Apa kullu amin ya Rasulullah? Apakah setiap tahun? Rasul diam. Ditanya lagi, diam lagi Rasulullah. Dia tanya lagi, diam lagi. Akhirnya apa kata Rasulullah? La qultu na'am la wajabat. Kalau katakan iya, tentu jadi wajib. Dan kalau walam mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu, maka turunlah yang tadi. Jangan banyak bertanya. Ya. Dalam masalah gaib, masalah iman, kalau tidak ada dalilnya, sudah diam, tutup. Ya, Jangan berandai-andai, jangan berfilsafat. Filsafat. Kalau dalam bahasa Sunda, fil itu artinya gajah. Safat artinya buntung. Filsafat, gajah, buntung. Kemudian yang ketiga, mempercayai kabar yang sahih tentangnya, ya, tentang kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar Al-Quran. Ya, semua kabar dalam Al-Quran kita wajib untuk percaya kepadanya, walaupun tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Akal kita terbatas. Enak kan? Ya. Kok ini tidak masuk akal ya? Akal kita terbatas. Selesai. Cerita apapun dalam Al-Quran, selama tidak ditafsirkan macam-macam, masih plek seperti itu, kita wajib percaya. Ya. Contoh, dalam surat Al-Kahfi, itu kan ceritanya tidak masuk akal. Tiba-tiba, laki gula menepak kotalah, ketemu anak laki-laki, langsung dibunuh. Hah. Coba untuk praktekkan sekarang, pasti langsung masuk koran. Ya. Tidak masuk akal itu. Ya. Naik perahu di Bulubangi. Ya. Ketemu apa namanya masuk ke desa yang orangnya pelit semua, minta makan enggak ada yang ngasih, tapi ketika ketemu apa namanya tembok yang rubuh diberdirikan. Kan tidak masuk akal. Kemudian apa namanya kisah Zulkarnain juga dalam surat Al-Kahfi juga dalam akhir-akhir itu tidak masuk akal juga. Membuat apa? Membuat bendungan setinggi gunung. Ya, gunung-gunung dibuat bendungan begini dari besi. Dicor tembaga. Dengan teknologi kita sekarang saja kita masih bingung untuk membuatnya. Ya. Tapi kita wajib percaya. Kenapa? Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah. Kita wajib percaya. Keempat, mengamalkan amal hukum-hukum di dalamnya selama tidak mansukh, selama tidak dihapus. Dengan apa? Dengan keridhaan dan berserah diri. Ya, dengan keridhaan dan berserah diri. Baik kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Baik kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Contoh, kenapa Allah melarang makan babi? Tahu hikmahnya tidak? Wah, sebutkan buasnya babi sekarang diteliti mempunyai ini. Tapi sekarang juga sudah ada teknologinya yang bisa menghilangkan itu semua. Tapi apakah babi jadi halal? Tidak, tetap saja haram. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya Allah mengharamkan, selesai. Hikmahnya semoga Allah meridhoi kita dan masuk surga, selesai. Enak hidup itu. Ya, tidak perlu ribet-ribet. Allah mengharamkan riba, padahal riba ada di sekitar kita semua. Bahkan ada yang berkata kalau tidak pinjam ke bank, ya, maka tidak bisa punya rumah. Wah, sampai sedemikian. Silakan pinjam ke bank, tapi banknya Bank Fahrusi atau Bank Lukman. Ya. Kalau bank yang lain jangan. Dan kita menerima itu semua dengan ridho. Ini yang sering di apa namanya sering di gugat adalah masalah hukum waris. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wah, ini tidak adil, tidak sesuai dengan emansipasi. Ya. Dengan equality tidak sesuai itu dengan feminisme. Wah. Nanti suatu saat kita buat maskulinisme. Kan ada feminisme ya. Jangan mau kalah maskulinisme. Ya. Ini orang-orang yang suka apa namanya suka bercerita mengagung-agungkan feminisme itu tidak apa tidak fair. Contohnya apa? Mereka ingin setara itu dengan hak-hak laki-laki saja. Kewajibannya tidak mau. Ya, kewajibannya tidak mau. Maunya haknya aja setara. Contoh, ya, kalau mereka sedang kepepet, sedang apa namanya, Jadi kalau sepertinya perempuan harus mau setara, itu harusnya ada yang jadi tukang tambal ban itu. Jangan mau kerja di kantor saja. Ya. Tukang tambal ban, walaupun saya pernah melihat ada tukang tambal ban, tapi kan jarang. Ya. Tukang aduk semen gitu. Tukang nembok, walaupun di Bengkalis di teknik sipil banyak perempuan sekarang. Saya heran, harusnya kan mereka ngaduk bakwan, ngaduk bala-bala, ini ngaduk semen. Ya. Ya. Tapi katanya mau jadi konsultan. Padahal tetap saja konsultan harus bisa nyampur itu juga kan? Ya. Kita harus ridho dengan apa? Dengan hukum Allah itu. Jangan bertanya kenapa, jangan nanti dulu, jangan ada sesak dalam dada, ya. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah itu menghasilkan beberapa hasil yang agung. Pertama, mengetahui penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan setiap umat ada satu kitab, ya. Yang fungsinya untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Namun sayangnya manusia itu sombong. Sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai undang-undang hidup mereka, mereka tidak mau mengatakan ini tidak relevan. Mari kita buat sendiri. Tidak relevan. Otak lu aja kali tidak relevan. Ya. Siapa yang lebih paham manusia dibandingkan manusia? Dibandingkan pencipta manusia? Tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Ini mungkin kita merasa tidak cocok. Saya bukan merasa tidak cocok hukumnya, tapi tidak cocok dengan hawa nafsu. Mengatakan bahwa kalau orang berzina itu kalau belum menikah dicambuk 100 kali itu kejam. Kejam dalam bahasa Melayu itu begini nih, kejam. Kejam. Ya. Dianggap bahwa kalau orang membunuh dibunuh lagi itu sadis. Lah dia belum pernah saudaranya dibunuh. Coba saudaranya pernah dibunuh, kemudian pembunuhnya lewat terus depan rumah, senyum-senyum, nggak sabar dong, langsung. Ya. Mengatakan bahwa hukum Allah itu memberatkan, berat buat hawa nafsu, ya. Tapi baik bagi keimanan. Kemudian yang kedua, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya atau di dalam syariatnya. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, di mana Allah mensyariatkan setiap kaum sesuai dengan kondisi mereka. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk setiap kaum yang sesuai dengan kondisi mereka. Dan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman itu kitabnya sudah selesai, sudah sempurna dan sudah sesuai sampai akhir zaman. Kalau zaman dulu tidak, hanya waktu itu saja kaum tersebut di masa tersebut. Contohnya apa? Contohnya Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada berapa nabi? 3-4. Minimal ada 2 nabi. Pertama Khidir. Kedua, kalau masalah Nabi Syuaib itu ada perbedaan pendapat. Apakah betul Nabi Syuaib yang dinikahi oleh Nabi Musa itu apa? Nabi Musa itu atau bukan anaknya? Yang jelas bahwa Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, dan umat manusia pada zaman Nabi Musa kan bukan cuma Bani Israel, ada orang Arab, keturunan Ismail, ya, orang Kipti, ya itu sudah termasuk kepada Nabi Musa. Di Palestina orang Arab juga, Arab Kanaan. Kemudian di mana di Yaman ada Arab juga, Arab Qahtan. Siapa nabi mereka? Ada yang tahu? Sama. Saya juga tidak tahu. Ya. Nah, tidak penting. Kenapa? Tidak menambah keimanan. Ya. Yang jelas kita beriman nabi itu banyak. Setiap kaum ada. Begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap kaum kami ciptakan bagi mereka syariat dan pedoman yang sesuai dengan mereka. Ya. Makanya tata cara saum kita dengan tata cara saum umat terdahulu kan tidak sama. Kalau diterapkan sekarang, insyaallah banyak yang tepar. Ya. Boleh buka, boleh makan selama belum tidur. Wah, antum kalau pas lagi saum, pas lagi kuliah, itu bisa-bisa sakit selama sebulan. Kenapa? Karena belum apa namanya, belum maghrib sudah ketiduran, bangun-bangun isya karena saking capeknya kuliah. Bangun isya, dia tidak boleh makan lagi. Ya, puasa lagi sampai besok. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sesuai dengan kemampuan tersebut. Nah, baik, selanjutnya iman yang keempat, iman kepada para rasul. Kenapa di sini sebutkan iman kepada para rasul bukan kepada para nabi? Karena setiap nabi adalah rasul, terbalik. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Maka ketika disebutkan beriman kepada para rasul, artinya beriman kepada para nabi juga. Rasul jamak dari rasul, artinya adalah yang diutus. Ya. Maksudnya adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Atau dalam definisi lain, yang diperintahkan untuk menyampaikannya dengan syariat baru. Ya, dengan syariat baru, bukan syariat lama, itu rasul itu. Rasul pertama adalah siapa? Nuh alaihissalam. Kenapa bukan Adam? Nabi Adam diutus kepada siapa? Dia manusia pertama. Belum punya umat, dia umat itu sendiri. Ya, beliau adalah nabi. Ya, tapi beliau bukan rasul karena belum diutus. Dalilnya adalah apa? Dalilnya surat An-Nisa ayat 163. Allah firman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sungguhnya kami berikan wahyu kepadamu dan sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maka di situ disebutkan tidak ada nabi-nabi sebelumnya, tapi setelahnya yang ada. Ya, setelah Nabi Nuh. Menunjukkan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, ya. Dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu tentang hadis syafaat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam mengatakan, "Saya tidak bisa memberikan syafaat." Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah pernah marah kepadaku dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Mintalah kepada Nuh. Maka kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, "Ya Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama." Nah, situ menjadi dalil bahwasanya Nuh itu adalah rasul yang pertama. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang biasanya dibacakan ketika acara kelahiran Nabi. Ya, kalau acara kelahiran Nabi bisa baca. "Wa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Sungguhnya Nabi itu, Muhammad itu bukanlah hanya bapak salah seorang antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi jelas di situ, ya. Tapi ayat ini diselewengkan oleh Ahmadiyah, disebutnya ada sebagai cap para nabi katanya. Emang nabi perlu cap apa? Sekali saja khotim, ya, khotim apa khotim? Cincin para nabi begitu. Kalau mau nyelewengkan jangan tanggung, ya. Sama-sama dosanya juga, masuk neraka tuh. Kenapa saya bilang masuk neraka? Karena sudah mengingkari Nabi SAW sebagai Nabi terakhir. Ya jelas kufur. Kalau kufur apa hukumannya? Masuk neraka jika tidak bertobat. Ya. Para rasul adalah para makhluk juga yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat rububiyah ataupun uluhiyah, maka kita tidak boleh mengkultuskannya. Kita tidak boleh mengagung-agungkannya, melebihi derajatnya. Jangan sampai kemudian kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kemudian kita memohon-mohon kepada Nabi, wahai Nabi, seperti kalau dalam apa namanya dalam solawat itu ada yang begini, maddad ya Rasulullah, maddad ya Rasulullah. Ya. Orang-orang sufi suka demikian, maddad. Maddad itu artinya minta bantuan. Maddad. Maddad ya Nabi Allah, gitu kan. Nauzubillah. Ya. Artinya minta, wahai Nabi bantulah aku, wahai Nabi Allah bantulah aku. Subhanallah, itu hanya boleh dilakukan ketika Nabi SAW masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka tidak ada lagi cerita seperti itu. Yang adalah kita bersolawat kepada Nabi SAW seperti polisi yang menembak yang menyandera. Ya, polisi yang menyandera di angkot di Jakarta itu sebelum menembak, dia waktu wawancara mengatakan, saya bersolawat kepada Nabi tiga kali. Itu gak apa-apa, itu tawassul dengan solawat. Ya. Saya bersolawat kepada Nabi, saya baca bismillah, alhamdulillah terima kasih tepat. Kalau dilihat itu apa namanya, bisa saja di kita begini terkena apa, terkena pintu angkot, atau kena ke ibunya, atau kena anaknya, atau kena keluar yang di luar angkot itu. Tapi karena mungkin wallahualam beliau waktu itu adalah bertawassul dengan solat pada Nabi, maka ditepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena juga waktu itu beliau sedang tidak bertugas. Orang pakai sendal kok, sendal jepit polisinya, mau pulang. Ya, polantas lagi, bukan reskrim. Polantas kapan-kapan pakai pistol. Paling pakai tangan berprit-prit aja begini kan? Nah itulah pertolongan Allah. Jadi intinya di sini bahwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi, semua rasul itu sama dengan manusia biasa. Perlu makan, perlu minum, bisa sakit, bisa marah, bisa bersedih, perlu menikah. Ya. Nabi saja perlu nikah, antum kapan? Kena lagi. Ya. Bisa meninggal dunia. Ya. Makanya ketika ada orang bertanya dalam surat yang diabadikan dalam Al-Qur'an, maha lihadar rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok ini katanya utusan Allah, ya, ikut makan dan juga jalan-jalan di pasar, belanja atau berjual beli. Itu namanya adalah rasul. Rasul itu dari manusia juga. Allah kalau mau turunkan rasul dari malaikat bisa tidak? Bisa. Bisa, tapi tentu dengan bentuk manusia juga. Tidak akan dengan bentuk malaikat. Kenapa? Kalau turun dalam bentuk malaikat, boro-boro manusia akan menerima, yang ada pada pingsan. Malaikat datang, berimanlah semua dengan bentuk aslinya. Tidak akan ada menerima. Ya. Artinya apa? Karena keburu, mungkin keburu panti semua jantungan. Ya. Dan juga tidak akan ada dari bentuk, dari apa? Dari golongan jin. Kenapa? Jin tidak terlihat. Antum kalau malam, ya, ada yang bangunkan tahajud, tahajud, pas lihat kok enggak ada. Jadi tahajud enggak? Atau jadi narik selimut? Tidak usah dijawab, ya. Aib itu. Baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mitslukum." Ya, ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku bisa lupa seperti kalian lupa, maka ketika aku lupa, ingatkan aku. Maka sungguh kalau jika ada seorang manusia, apalagi seorang dai, mengaku tidak pernah lupa, dia berarti merasa lebih dari Nabi. Ya. Ini lupa itu adalah sifat manusia. Al-insan ma'lul khata' wan nisyan. Manusia itu sifat lupa dan salah dan lupa. Nabi bersalah, bersalah, tapi tidak dosa salahnya. Kalau kita salahnya banyak dosa. Contoh Nabi salah bagaimana? Itu surat Al-Abasa, Abasa wa tawalla. Itu kan Nabi bersalah, tapi kan tidak dosa. Tentang apa namanya, surat At-Tahrim, ya, Nabi mengharamkan untuk dirinya sendiri itu salah, tapi tidak dosa ditegur oleh Allah. Teguran-teguran Nabi Allah kepada Nabi itu menunjukkan Nabi pernah bersalah. Kesalahan sebagai manusia. Ya. Kita bayangkan kalau sepertinya Rasul itu bukan manusia, kita tidak akan bisa nyontoh. Contohnya, Rasulnya tidak pernah menikah. Lalu bagaimana kita akan meniru cara berinteraksi dengan istri, memperlakukan istri dengan baik, mendidik anak yang baik? Bagaimana coba? Ya, tidak akan bisa. Tidak akan bisa meniru bagaimana cara makan yang baik. Padahal Nabi mengajarkan makan yang baik itu pakai tangan kanan. Ya. Bahkan makan ada doanya. Doanya adalah bismillah. Ya. Bukan Allah majanibna ya. Kok pada orang ketawa pada paham itu. Kalau pun belum paham dia. Oh, apa itu? Nanti tanya itu, ya. Tanya ini. Apa rusih ini? Insya Allah dia menerangkan dan kemudian menunjukkan jalannya. Nah, baik, beriman kepada para rasul mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwa risalah mereka itu adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman bahwa risalah mereka, ajaran mereka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kufur kepada salah satu nabi, maka kufur dengan semua nabi. Barang siapa ingkar kepada satu rasul, maka dia ingkar kepada seluruh rasul. Maka tidak ada alasan lagi bagi para Nasrani, Yahudi. Yahudi mengatakan kami cukup mengikut Nabi Musa. Tidak bisa. Musa itu, Nabi Musa menceritakan akan datangnya Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak bisa demikian. Semuanya satu. Kita umat Islam tidak mengakui kebenaran dari risalahnya Nabi Idris alaihissalam, maka kita juga kufur walaupun kita percaya pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi itu satu rangkaian, satu mata rantai. Putus satu, putus semua. Ya. Saya jadi ingat ini, ingat S2 Del Azhar. Ke S2 Del Azhar begitu. Gugur satu mata kuliah, gugur semua, ulang lagi satu semester. Enak kan? Enak sekali itu. Satu dapat C, gugur semuanya. Ya. Harus B minimal semua itu. Itu untuk S2-nya. Ya. Kalau untuk S1-nya 3 mata kuliah dapat D, ngulang 1 tahun. Tapi kalau cuma 2 tetap naik, yang 2 ini tapi ulang. Kalau kemudian ditambah satu lagi yang tahun depannya, maka ngulang 1 tahun. Nikmat ya belajar di Azhar itu. Bagi yang menikmatinya sih. Yang kedua, beriman dengan nama-namanya yang kita ketahui. Jumlahnya ada berapa? 25. Kenapa Allah mengajarkan cuma 25? 25 saja enggak apa-apa mengajarkan lebih. Sombong kali. Ya, sama dengan nama Allah 99 diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok cuma 99 yang diajarkan? Nah, itu aja enggak hafal-hafal. Minta lebih lagi. Ya. Dan yang jelas itu Allah dengan hikmahnya mengajarkan itu. Ya. Ada 25. Di antaranya Adam, Nuh, Soleh. Kalau seorang berkata Adam Idris ya. Tapi kalau kita lihat bahwa Nuh itu adalah rasul pertama. Bagaimana nih? Ada yang Syekh Muhammad Al-Misri itu menyebutkan bahwa Idris itu adalah nabi tapi bukan rasul katanya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam, yang jelas sebagian ulama lain mengatakan Nabi Idris itu adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Ya, begitu. Itu perbedaan pendapat, tidak perlu diperpanjang. Jelas ada Nabi Idris. Posisinya di mana? Wallahu a'lam. Kemudian juga kita percaya beriman dengan nama-nama nabi yang kita tidak ketahui secara global. Ya, selain yang 25 tersebut. Yang ketiga, percaya dengan kabar-kabar mereka yang sahih. Contoh, kabar mereka sahih, contohnya apa? Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut nyawanya, tapi Nabi Musa menolak. Lalu apa? Dipukul mata malaikat itu sampai, ya. Bagi orang-orang yang ingkar hadis mengatakan ini hadis tidak masuk akal. Hadis riwayatnya sahih, ya. Jangan pakai akal di situ, ya. Injak akal kita kalau akal kita menolak. Pakai iman, ya. Itu kalau itu dianggap tidak masuk akal, lebih tidak masuk akal lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas dengan tubuhnya satu-satunya. Oh enggak, ada dua. Ada dua loh yang diangkat dengan tubuhnya ke atas, meninggal di atas. Satu lagi siapa? Idris, ya, Nabi Idris. Bertoya, ya, pelajari lagi ya. Nabi Muhammad juga iya, cuman pulang lagi dalam keadaan hidup, ya. Kalau Nabi Idris itu memang dicabut nyawanya di atas dalam riwayat tersebut, ya. Tapi kalau Nabi Isa tidak dicabut nyawanya, tapi tetap hidup di atas. Walaupun kemudian di dalam Al-Quran sebut lagi taufa, kenapa? Karena semua yang meninggalkan kehidupan dunia berarti sudah wafat, ya. Semua yang meninggalkan kehidupan dunia sudah wafat. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Kepada kita saja, yang kepada umat lain tidak perlu kita kerjakan kecuali ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, saya jadi ingat Ustaz Sufyan Baswedan, ya, tentang masalah jenggot. Jadi apa di antara seluruh rambut bulu-bulu yang ada di tubuh kita sebagai laki-laki, tidak ada satupun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya kecuali ini. Ya, kecuali ini. Makanya salah seorang ulama pernah ditanya, manakah yang lebih berhak untuk apa namanya untuk menjadi imam? Orang yang berjenggot karena sunnah tapi merokok, dengan yang tidak merokok juga tidak berjenggot? Bingung kan? Bingung kan? Nah, maka jawaban ulama tersebut adalah apa? Yang lebih berhak adalah yang memanjangkan jenggotnya karena sunnah walaupun masih merokok. Kenapa? Karena merokok itu adalah maksiat yang bisa disembunyikan. Kalau mencukur jenggot tidak bisa sembunyikan maksiatnya. Kalau merokok kan orang bisa sembunyi-sembunyi kan? Masuk WC merokok gitu kan. Ya. Tapi kalau apa? Kalau cukur jenggot, masa mau ke masjid pasang dulu gitu. Ya, tidak bisa. Ini syariat Nabi SAW. Kalau ada yang tersinggung memang tujuan saya nyinggung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi hidayah buat kita semuanya. Ya. Kenapa? Sebagai fana saya nyinggung yang jomblo-jomblo. Berapa banyak sini? 99%. Ya. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan ya ma'asyar syabab, nah itu kembali pada jomblo. Barang siapa sudah mampu, maka menikahlah. Karena sungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, sungguhnya puasa adalah tameng, adalah benteng. Nah, antum menikah tidak, puasa tidak, merasa aman dari fitnah ya? Saya aja yang udah punya istri yang merasa aman dari fitnah, kok antum bisa aman dari fitnah? Gimana ceritanya itu? Saya saja yang sudah tidak di kampus lagi belum aman dari fitnah, antum yang di kampus. Saya tahu kehidupan kampus seperti apa, karena saya baru 7 bulan resign dari dosen. Ya. Setiap hari papasan dengan yang kinyis-kinyis. Belum lagi harum semerbak mengganggu konsentrasi. Ya. Kalau di Al-Azhar dulu papasannya dengan turis. Coba bayangkan, dari rumah menghafal 6 juz sampai di jalan rontoknya 7 juz. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan begini, kalau papasan dengan gadis Mesir katanya, dari 10 gadis itu 11 yang cantik katanya. Itu fitnah. Ujian bagi kaum pemuda. Ya. Maka kalau antum tidak mau perbanyak puasa, saya tidak tahu lagi antum bagaimana cara membentengi diri. Ya, saya tidak tahu lagi caranya antum. Saya dulu karena saking besarnya fitnah yang saya rasakan, ini bukan riya ya, tapi hanya memberikan contoh. Sampai sebelum menikah saya konsisten saum Daud. Ya, kenapa? Untuk membentengin diri itu pun masih dengan sesak nafas. Bukan sesak nafas karena puasanya, sesak nafas ternyata masih merasa kurang. Ya, masih merasa kurang dengan saum Daud itu. Kecuali kalau antum hidupnya hanya di rumah. Nah, di rumah pun kan pegang smartphone ya. Browsing, masya Allah. Ya. Buka YouTube. Iklannya masya Allah. Buka FB AdSense-nya masya Allah. Sekarang kalau browsing apa yang tidak masya Allah? Ya, yang subhanallah. Baik. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, asyarakumullah. Kita lanjutkan sedikit, yaitu dengan buah dari beriman kepada Rasul. Pertama, mengetahui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan penjagaannya kepada hamba-hambanya. Ya, kenapa? Karena Allah menurunkan Rasul untuk memberi hidayah kepada kita. Diturunkannya Rasul itu sebagai rahmat buat kita, rahmatan lil alamin, dan juga sebagai penjaga kita, menjaga agar kita tidak menyeleweng, mengingatkan kita, ya, dari tipu daya setan dan juga dari hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena akal manusia itu tidak bisa mengetahui itu dengan sendirinya. Kita dari mana tahu kalau bahwasanya babi itu haram? Tidak bisa. Tentu dengan lidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu bahwa kalau setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri? Ada yang tahu? Kecuali kalau dia setan. Ya, kalau dia setan, tidak ada yang tahu. Dari mana kita tahu? Nabi memberitahu. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya riba itu haram? Semuanya dari Rasul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberitahu langsung kepada manusia. Kenapa? Karena manusia tidak akan sanggup. Ya, manusia tidak akan sanggup menerimanya. Maka mengutus para Rasul. Kedua, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang terbesar. Nikmat adanya Rasul adalah nikmat terbesar. Bayangkan, ya, orang-orang yang tidak mendapatkan Rasul. Antum pergi ke sana, ke luar negeri. Kemarin saya bertemu dengan orang pulang dari Cina. Ya. Dia bercerita di sana snack-nya tahu tidak? Cucunguk. Waktu minum cucunguk, kecoa digoreng. Pas makan kes. Alhamdulillah. Bersyukurlah atas nikmat Islam. Ya. Kucing pun dimakan. Tikus pun dimakan. Ya, apalagi anjing. Ya, apa yang tidak, kelabang pun dimakan. Masyaallah, tidak ada yang selamat. Nanti lama-lama ada apa? Ada rempeyek lalat mungkin ya. Lalat hijau. Nah, orang kalau sudah tidak kenal halal haram, apa yang tidak dimakan oleh dia? Ya, sedangkan Jepang saja sudah membuat ekstrak kotoran manusia. Karena katanya banyak penuh protein bahwa dimakan. Naudzubillah. Ya, saya melihat video dokumenternya dibuat ekstraknya, dibuat seperti kayak yang adalah mual. Ah, tahu kalau mahasiswa mana mengenal mual ya? Ketemu Indomie langsung santap juga. Yang ketiga, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, dan mengagungkan mereka serta memuji mereka. Kenapa? Karena mereka mempunyai tugas dan mempunyai jasa yang luar biasa kepada umat manusia. Nah, itulah apa namanya? Sekelumit tentang iman kepada malaikat, kitab dan rasul. Insyaallah selanjutnya adalah iman kepada hari akhir dan iman kepada qadar. Iman kepada hari akhir ini cukup panjang bahasannya, karena hari akhir ini dimulai dari kapan? Dari manusia dicabut nyawa sampai manusia masukkan surga atau neraka. Ya, bahas, agak panjang bahasannya, tapi kita coba ringkas pada minggu depan nanti. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, potong. Ada waktu sekitar 5-10 menit mungkin. Ya. Saya pernah baca hadis kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar tentang kalau para rasul itu seperti orang yang satu ayah tapi berbeda ibu. Ya. Maksudnya adalah satu ayah itu mereka itu satu tauhid. Berbeda ibu, berbeda syariatnya. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Atau depan sudah resah? Baik, kita cukupkan. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya dan dari setan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.